Sofana spesial buat semuanya. Yang bisa nyanyi ya. Tangannya dilambaikan. Kowe pernah ono. Semuanya nyanyi. Janji orang bakal. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Sofana.